Raja Kumala bersama Pantura Live Music. Pak T juga selamat sore Pak T, ditunggu dulu aja ya. Kembali digoyang lagi buat pasukan juga semuanya. Oh,